Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Yang kami muliakan jajaran asatidzah Ma'had Al-Mansurah Berobat Purbalingga ini, yang kami hormati para awliya ut-talabah, wali-wali santri, baik bapak ataupun ibunya, demikian pula abna'i wa banati fillah Al-Ahibba Rahimani wa Rahimakumullah, dan segenap kaum muslimin semuanya yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Marilah dalam kesempatan kali ini senantiasa kita untuk mengingat-ingat nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada kita, berupa nikmat Allah berikan kepada kita titipan amanah adanya anak keturunan, yang mana ini diraih bukanlah dengan usaha kita, bukanlah pula dengan harta benda yang ada pada kita ataupun kekuatan fisik dan jasmani kita. Namun semua ini semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dhukura. Wa yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-50, dan hanya milik Allah lah kerajaan di langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu apa yang Allah kehendaki. Allah anugerahkan kepada pasangan hidup yang Allah kehendaki keturunan perempuan. Allah anugerahkan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki keturunan laki-laki. Dan ada di antara mereka yang Allah berikan anugerah berupa pasangan keturunan laki-laki dan wanita. Dan Allah pun kehendaki pada sebagian mereka aqima, tidak memiliki anak keturunan. Sehingga marilah nikmat yang besar ini kita jaga dengan kita bersyukur kepada Allah menjadikannya sebagai media dan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Fa in kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba wal ma'asiya tuthibun ni'ama. Apabila engkau berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut, karena sesungguhnya dosa-dosa dan perbuatan maksiat menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullahu khairan kepada antum semuanya yang telah berhusnudzon setelah kepada Allah, kemudian kepada pihak ma'had, dengan menitipkan anak-anak antum berupaya bekerja sama ta'awun alal birri wa taqwa untuk bisa bersama-sama mewujudkan harapan menjadikan generasi yang soleh dan solehah. Namun tentunya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keinginan yang agung, kemanfaatan yang sarmadi yang langgeng tidak akan luput dari penghalang-penghalang yang itu merupakan konsekuensi daripada sebab akibat sebuah pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna 'idhamal jaza ma' 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala yang akan diraih seorang hamba akan beriring bersama dengan besarnya cobaan dan ujian. Beratnya mengasuh anak, sesuatu yang lazim bagi orang tua. Beratnya mendidik mereka, sesuatu yang pasti dirasakan oleh orang yang berharap kebaikan. Namun dikala kita mengingat janji Allah dengan keutamaan mendidik, akan menyemangati diri-diri kita untuk terus bersabar dan berharap pahala kepada Allah di balik itu semua. Karena yang namanya keberhasilan mendidik bukanlah sekedar dengan nilai angka dan bilangan, namun menjadikan anak tersebut istiqomah di atas al-haq, bersabar di dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan dan cobaan serta ujian dikala mereka menempuh jalannya Rasul dan para sahabat, yang semakin dekat dengan hari kiamat semakin banyak rintangan dan ujiannya. Inilah yang pokok. Bukanlah yang namanya tahsilul ilm, hasil sebuah ilmu, mereka sekedar bisa memperbendaharai hafalan, bisa menyimpan dan mengantongi ma'rifatul ulum, pengetahuan-pengetahuan ilmu agama. Namun keberhasilan seorang belajar dan hakikatnya dia mencari ilmu dikala ilmu tersebut menjadikan dirinya bertakwa. Dan itulah yang selalu diwasiatkan, bahkan merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul dan orang-orang yang telah diberikan al-ilmu dari Al-Kitab. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah diterangkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. wala takunu bi ilmika jamilan hatta takuna bihi amila. La takunu taqiyan, tidaklah engkau menjadi orang yang bertakwa, hatta takuna aliman, sehingga engkau menjadi orang yang berilmu. Ketakwaanmu dibangun di atas ilmu. Kita belajar upaya untuk takwa, mendidik anak-anak, belajar ilmu agama, menghafal, upaya untuk takwa. Dan setelah ilmu diraih, kata beliau, wala takunu bi'ilmika jamila, dan engkau tidak akan menjadi bagus dan indah dengan ilmu yang telah engkau raih, hatta takuna bihi amila, sehingga engkau betul-betul dengan ilmu yang kau raih tersebut engkau amalkan. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengingat hal yang besar ini. Dikala kita mendidik anak-anak kita, kemudian kita memasukkan mereka kepada lembaga pendidikan diniyah, ma'had-ma'had salafiyah, barakallahu fikum, bukan maknanya menjamin mereka pasti jadi orang yang bertakwa. Semua itu sebab. Sehingga maknanya, kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh berlepas tangan, namun harus senantiasa memiliki perhatian yang lebih, perhatian yang sangat. Terlebih kita telah menduduki posisi sebagai orang tua, karena secara fitrah manusia, tidaklah ada seorang yang dia itu mencintai dan bangga orang lain lebih baik daripadanya, kecuali orang tua yang menginginkan kebaikan bagi anaknya. Begitu diterangkan oleh pepatah, tidak ada seorang yang dia merasa bangga dan cinta orang lain lebih baik darinya, kecuali orang tua yang menginginkan kebaikan bagi anaknya. Kita hidup dapat rezeki, ketika orang lain tidak dapat, gembira luar biasa, kadang muncul rasa bangga. Namun tiba-tiba sebelah kita memiliki yang lebih bagus, kok bisa ya? Nah, kadang merasa tersaingi, kadang merasa ingin lebih unggul lagi. Itulah dunia. Berbeda tatkala anaknya lebih baik, maka dia tidak merasa iri, bahkan bangga dan senang. Lah inilah, kita merasa terlambat mengenal dakwah ini. Penyesalan belumlah apa namanya, bukanlah apa sesuatu yang terputus. Nah, artinya harapan kita belum putus. Kita merasa terlambat mengenal dakwah ini, sehingga kita berharap melalui diri kita dengan sisa hidup yang ada, kemudian melalui anak-anak kita pula, untuk kita jaga mereka, jangan sampai terperosok dan terjerembab sebagaimana kita bodoh sekian tahun tidak mengenal dakwah yang hak ini. Yang buahnya, ya kita telah merasakan. Sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para awliya talabah dan abna'i fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat kami, karena saya secara pribadi juga selaku wali santri di ma'had ini, sehingga nasihat-nasihat ini tidak lain, pertama adalah untuk diri kami pribadi dan keluarga. Kalaupun ada manfaat lebih, maka semoga bermanfaat bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Maka dari sini harus kita menyadari, jangan sampai orang tua dikala mendidik anaknya dititipkan di lembaga-lembaga ma'had, kemudian berlepas tangan. Tidak. Hanya tahunya perhatian dikala saat-saat seperti sekarang, menunggu hasil ujian. Karena itulah yang akan menjadi nilai kebanggaan. Bukan ini ma'asyiral muslimin rahimahullah. Namun yang harus lebih diperhatikan, bagaimana ilmu tersebut tercermin dalam kehidupan keseharian. Memang salah satu motivator untuk menjadikan anak semangat adanya nilai yang tertulis. Namun itu bukan tujuan mendidik. Memang salah satu motivator untuk menjadikan anak tekun belajar adalah adanya tes supaya mereka murojaah. Namun itu bukanlah tujuan. Yang lebih pokok dari itu, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, nasta'inu 'alal hifdzi bil 'amal. Kami memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa menghafal hadis-hadis dan menjaga hafalan tersebut supaya langgeng di dada-dada kami adalah bil amal, dengan amalan, dengan diamalkan. Sehingga dari sini tentunya barakallahu fikum, inilah yang tadi dipesankan oleh beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari dan juga apa yang disampaikan dari info-info ma'had, agar kita senantiasa bekerja sama. Karena kita ingat dan kita sadar bahwasanya tanggung jawab pokok pendidikan anak adalah di atas pundak-pundak diri-diri kita, bukan orang lain. Kayaknya ada musik apa ya? Mohon HP yang bunyi dikondisikan. Jazakumullah khairan. Tayyib barakallahu fikum. Yani kita bekerja sama dalam rangka mewujudkan harapan kita anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang lebih baik daripada keadaan kita para orang tua. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus berupaya ketika di rumah, ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, nikmat berikutnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia menjadi rugi dengan dua nikmat tersebut, tertipu, kesehatan dan waktu yang luang. Kesehatan dan waktu yang luang. Sesaat lagi anak-anak antum, mereka liburan tidak sebentar, panjang, lumayan 2 pekan. Yang tentunya ini banyak waktu yang kosong. Jangan sampai merasa aman anak saya sebagai santri, orang yang telah mendapatkan ilmu agama, namun teruslah diawasi, teruslah dibimbing. Karena bagaimanapun mereka masih dalam usia transisi, masih dalam usia peralihan, yang masih dalam kondisi mantu robba ala syai' tawa'ada alaih. Orang yang biasa terbiasa terbimbing dalam suatu keadaan dan lingkungan, maka dia akan terbiasa dengan hal yang seperti itu. Dan adalah faktor terpenting dalam pendidikan 3 unsur pokok. Pertama, orang tua itu sendiri. Yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan dan kurikulum yang bagus. Dan yang ketiga, al-bi'ah alladhi huwa fiha, lingkungan yang anak tersebut hidup di dalamnya. Sehingga dari sini kita teringat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid, di mana menyimpangnya mereka, orang-orang ahlul kitab, salah satu sebabnya karena tola alaihimul amad, berlalu waktu yang panjang, lengang, tidak diisi dengan ilmu, tidak sibuk dengan murojaah ataupun kegiatan-kegiatan seputar ilmu. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazalat minal haqq fala takunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman, belumkah datang masa bagi kalian orang-orang yang beriman, peringatan bagi kita yang telah mengenal kebaikan dengan keimanan, karena kita akan dituntut di akhirat dengan tanggung jawab padanya anak. Belumkah datang kepada kita antakhsha qulubuhum, waktu supaya hati kita ini khusyuk, takut kepada Allah, mengingat negeri akhirat yang itu menjadi kehidupan yang langgeng. Wama nazalat minal haq, untuk tunduk pula kepada apa yang Allah turunkan dari al-haq. Sabar di atasnya, meniti dengan penuh harapan pahala. Wala takunu kalladzina utul kitab, ini yang menjadi syahid. Janganlah kalian keberadaannya seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab, diberikan ilmu agama. Ahlul kitab diberi ilmu agama. Namun apa? Fatala alaihimul amad. Berlalu panjang waktu mereka kosong. Tersia-siakan waktunya. Tidak sibuk dengan kebaikan amal soleh. Tidak sibuk dengan zikir kepada Allah melalui murojaah ulum yang telah mereka raih. Dan seterusnya. Akhirnya faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka kaku. Yang diingat dunia. Yang diingat dunia. Yang diingat dunia. Inilah kekakuan. Maka wakathiru minhum fasikun. Akhirnya banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Tahu kebaikan. Tasabbat alaihi, berat melangkahnya. Tahu peluang, ternyata tasallatu alaihi syaitan, bisyak waraib, dikuasai syaitan, dengan keraguan, ketidakpercayaan diri, wal waswasah dan waswas. Ini dengan sebab tola alaihimul amad. Sehingga dari sini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga anak-anak kita. Hasil yang diraih bukanlah tujuan pokok, namun itu untuk mengetahui di antara keseriusan anak-anak kita di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Dan janganlah kita merasa aman apabila ternyata anak-anak kita meraih hasil yang baik. Wujud syukurnya tentunya antum akan melihat anak-anak antum di rumah. Inilah tugas-tugas antum semuanya sekarang. Pelajaran akhlak 90. Namun kok di rumah begini? Loh ini apa? Ya. Yang ditulis di rapot, yang mereka hafal, yang mereka teskan. Nah, hasil belajar yang hakiki bukan kertasnya, gini apa mboten? Lah ini. Sehingga mereka tadi, barakallahu fikum. Sehingga dari sini ini yang harus diingatkan. Sehingga bagaimana upayanya membimbing mereka biar terus seperti itu, jangan dijauhkan dari majalisul ilm. Ketika ada taklim di wilayah-wilayah, ajak mereka untuk taklim. Ini diantaranya. Ketika ada waktu-waktu lenggang, ajak mereka untuk duduk. Kita ngambil ilmu dari anak-anak kita. Nah, dan itulah metode pendidikan dalam dakwah kami. Dari tingkatan TA sampai dengan yang tertingginya. Bagaimana itu? Coba mungkin yang wali TA kadang bingung. Ini kok TA buku akidah sudah panjang seperti ini. Buku adab baca panjang seperti lah anak belum bisa baca. Itu maksudnya biar orang tua juga ikut belajar. Mereka yang memurojah, oh jadi tahu adab-adab dalam majalisul ilm. Adabnya. Lah kalau antum tiba-tiba, oh ustaz, anak saya keluar dari ma'had, pindah ke yang lainnya karena di sana metode pembelajarannya ini semisal TA lebih mudah, lebih ringan karena begini-begini, ini terlalu berat seperti ini. Ya gimana anak saya langsung bisa baca, ini lambat, harusnya begini. Yang salah orang tua. Kenapa? Karena sengaja dikemas demikian biar orang tua yang ngajari di rumah. Karena tentu di sana banyak orang tua yang belum punya makrifat, sehingga tadi ini diantaranya TA ditulis pelajaran tadi, sehingga mereka sekarang punya bahan untuk mengajari. Nah ini. Demikian pula dari pihak ma'had nantinya sebagiannya, tidak semuanya. Yang diharapkan mereka masih terlalu labil. Dari ma'had membantu dengan adanya buku kontrol. Walaupun belum diterapkan semuanya, namun sebagiannya. Yang mana ini sebagai upaya, yakni kerjasama antara ma'had dan orang tua. Jadi jangan merasa aman anak-anak kita sudah belajar. Karena ternyata kita melihat tokoh-tokoh penyeru kesesatan orang yang pinter. Ya. Orang yang pinter. Yang mereka dikatakan utu zaka utu. Yani zakaan walam yu'tu zaka utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberikan zaka kecerdasan, kepandaian. Namun tidak diberikan kebersihan hati. Sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Ini di antara hal yang kita ingatkan. Dan sebab yang paling mendukung ini semua adalah apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau sebagai orang yang pengembara lewat di suatu negeri, naam, atau orang asing yang dia itu bukan di negerinya sendiri, yang tentu akan kembali kepada negerinya. Tidak berpikir langgeng di sini, namun berpikir bagaimana ketika pulang bisa meraih bekal yang dan hasil yang maksimal. Itulah yang harus kita lakukan. Yaitu maknanya jangan terlalu memprioritaskan dunia. Sesaat lagi liburan, jangan terlalu dihabiskan hanya sekedar bersenang-senang dunianya. Ini memang salah satu mungkin upaya menjadikan anak senang, refreshing. Namun ingat yang lebih penting dari itu adalah barakallahu fikum, bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Ini tidak lain kalimat yang kami wasiatkan untuk diri kami pribadi secara khusus, karena kami juga sebagai wali santri. Dan semoga bermanfaat bagi diri kami pertama kali dan juga kebaikan kaum muslimin. Dan ada benarnya datang dari Allah Ta'ala kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar, meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Kemudian tidak lupa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ringkas ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.